Artis terpopulernya Indonesia sudah datang ke kota Anda Ngujung untuk sedulur dari WNB bersama Nugroho juga Balauka untuk Anda. Tasya Rosmala Adela, Adela, Adela untuk sedulur Ngujung Rembang. Thank you. aku udah PW duduk loh di sini. Terus, mana? Kok udah habis? Ambil dong dari dompetnya. Apa? Ya, sini dulu. Habisin uangnya. Makasih. Eh, jatuh, ambilin dong. Ayo dong, ditungguin tuh sama ibu-ibunya. Kasih ya. Semoga kamu makin banyak rezekinya. Amin. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.